الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pembahasan yang lalu ya kawan berkaitan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Quran kalamullah. Dan ini dulu telah kita bahas panjang lebar pada 6 tempatnya. Bahwasanya Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Permulaannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak di akhir zaman menjelang tegaknya hari kiamat akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada suatu malam diangkat kalamullah tersebut baik dari dada-dada manusia yang menghafalnya maupun dari mushaf. Sehingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi. Jadi yang di mushaf pun semuanya hilang tulisannya. Yang dihafal manusia pun semuanya hilang. Naam. Kala di akhir zaman menjelang tegaknya hari kiamat. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala yarhamukallah wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin ma lam yastahillah wa la naqulu la yadurru ma'al iman dhanbun liman amilah. Kata beliau rahimahullah, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblah dengan sebab suatu dosa selama dia tidak menghalalkannya. Dalam artian dia melakukan suatu dosa tapi tahu bahwasanya dia terjatuh dalam salah, tahu kalau itu dosa tapi karena hawa nafsunya dia terjang. Berbeda dengan kondisi yang menghalalkan di mana dia na'am tahu bahwasanya Allah mengharamkan kemudian dia meyakini kehalalannya. Ini istihlal yang merupakan pembatal keislaman. Wala naqulu la yadurru ma'al iman dhanbun liman amilah. Demikian pula kami tidaklah mengatakan bahwasanya tidaklah bermadarat suatu dosa bersamaan dengan adanya keimanan bagi orang yang melakukannya. Maksudnya bahwa khonifillah, kita tetap berkeyakinan bahwasanya dosa tetap memiliki dampak bagi keimanan orang yang melakukannya. Berbeda dengan orang-orang murjiah yang mengatakan bahwasanya selama telah mengakui keimanan, melakukan dosa apapun tidaklah bermadarat bagi keimanannya. Baik. Nah, kita baca perkataan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Arada bi ahli al-qiblati alladziina taqaddama dzikruhum fi qawlihi wa nusammi ahla qiblatina al-muslimina mu'minin ma damu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Nah, siapa ahlul kiblah berarti yang telah kita lewati dalam kalimat ini? Kasfi. Nah, kami atau kita menamakan ahli kiblah muslimin mukminin. Yang dimaksud dengan ahli kiblah, nah, orang yang salat menghadap ke kiblat kita yaitu Ka'bah dan menunjukkan amalan-amalan secara zahir. Nah, dari amalan-amalan Islam. Taib ini telah kita lewati. Nah, penyebutan ahli kiblah yang dimaksud itu. Nah, kemudian untuk kalimat tadi, wala nukaffiru ahadan min ahli kiblati bidzanbin ma lam yastahillah, yushiru syaikhu rahimahullah bihadzal kalami ila radd 'ala al-khawarij al-qailina bitakfiri bikulli dhanbin. Nah, Syekh ingin apa? Mengisyaratkan dengan perkataan ini untuk membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan apa? Mengatakan kafirnya menetapkan pengkafiran dengan sebab semua dosa. Taib, ini yang diinginkan oleh Syekh. Belum menginginkan untuk membantah orang-orang Khawarij yang menyatakan apa? Pengkafiran dengan semua dosa. Cuman dalam masalah ini, ikhwan, para ulama rahimahumullah ta'ala, terjadi khilaf. Dengan sebab apa orang-orang Khawarij mengkafirkan? Apakah dengan dosa-dosa besar saja, ataukah dosa kecil, ataukah dengan keduanya? Taib, Abu Ubaid rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Iman mengatakan, fakafaru ya'nil khawarij an-nasa bisighairid dhunubi wa kibariha. Orang-orang Khawarij mengkafirkan manusia dengan sebab dosa kecil dan dosa besar. Ini menurut Abu Ubaid. Sedangkan Ibn Hazm mengatakan dalam Al-Fisal, وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّ كُلَّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَهُوَ مُخْرِجٌ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ فَإِنْ مَاتَ عَلَيْهِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ. Di antara orang-orang Khawarij, ada yang mengatakan bahwasanya semua dosa yang kecil maupun besar itu mengeluarkan pelakunya dari keimanan dan keislaman. Apabila mati, nah dalam keadaan dia melakukan dosa tersebut, maka dia bukan muslim. Wa ghairul muslim fa huwa mukhalladun finnar. Dan yang bukan muslim, maka dia kekal di dalam neraka. Taib. Sehingga tidak ada bedanya non-muslim dengan kafir. Nah, ghairul muslim maksudnya non-muslim. Non-muslim mukhalladun finnar. Wahadhi maqalatul khawarij wal mu'tazilah. Dan ini adalah apa? Pendapat-pendapat orang Khawarij dan Mu'tazilah. Di sini Imam Ibn Hazm menisbahkan kepada sekelompok dari orang-orang Khawarij. Qala Razi fi i'tiqadi firaqil muslimin. Wasairu firaqihim yani al-khawarij muttafiquna ala anna al-abda yasiru kafiran bidzanbi. Nah, semua firqah-firqah Khawarij bersepakat bahwasanya hamba itu menjadi apa? Menjadi kafir dengan sebab dosa. Bidzanbi yaitu maksudnya mencakup semua dosa. Selama itu dikatakan dosa, maka dihukumi kafir menurut mereka. Cuma sebagian mengkhususkan, ikhwan, seperti Syah Rastani dalam Al-Milal wa Nihal mengatakan Khawarij itu hanya mengkafirkan ashabul kabair, pelaku dosa besar. Nah, sebagaimana pula Abul Hasan Al-Asy'ari dalam maqalat beliau menisbahkan ini kepada pemahaman Khawarij. Taib. Kesimpulan dalam masalah ini, ikhwan, bahwasanya memang yang masyhur, yang masyhur di sisi orang-orang Khawarij, yang dikenal oleh manusia bahwasanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian sebagaimana bid'ah-bid'ah semakin lama semakin parah. Nah, ada yang hulu. Kemudian sampai memasukkan dosa kecil pun dalam apa? Dalam perkara pengkafiran. Ini. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang firqah-firqah yang ada, kemudian kok menisbahkan kepada Khawarij, ada yang mengkafirkan dengan sebab dosa kecil, maka itu firqah khawarij yang telah mencapai tingkatan ghulu. Karena memang kebid'ahan ikhwan terus-menerus, semakin parah apabila seseorang tidak segera bertobat darinya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Cuman yang masyhur memang yang menjadi landasan pengkafiran itu di sisi khawarij maupun mu'tazilah yang dibahas biasanya apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa'alam rahimakallahu wa iyana. Berhubungan dengan doa yang seperti ini, kawan, sebagian ulama mengkritisi yang seyogianya untuk mengawali dengan diri sendiri, baru kemudian ke orang lain. Nah, dengan mengatakan rahimani Allahu wa iyyakum atau rahimanallahu wa iyyakum, itu lebih bagus untuk apa? Menunaikan hak terlebih dahulu, hak diri sendiri, baru mendoakan orang lain. Anna bab at-takfiri wa adami at-takfiri babun 'azumatil fitnatu wal mihnatu fi wa kathura fihi al-iftiraq. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu dan merahmati kami, bahwasanya bab tentang permasalahan takfir, permasalahan pengkafiran. Nah, dan tidak adanya pengkafiran itu merupakan bab yang besar fitnahnya dan ujian padanya. Wa kathura fihi al-iftiraq, dan banyak padanya perpecahan. Wa tashattatat fihi al-ahwa'u wal ara'. Dan na'am, tercerai-berai padanya hawa-hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran. Tidak mencapai titik temu yang satu. Fata'aradat fihi dalailuhum, dan saling bertentangan padanya dalil-dalil mereka atau alasan-alasan mereka. Pembahasan inilah yang kemudian dikenal ikhwan fillah dengan nama pembahasan apa? Asma wal ahkam. Naam. Mabhathul asma wal ahkam. Maksudnya apa? Penamaan, apakah dia mukmin, muslim atau kafir, atau munafik, atau fasik, atau mubtadi'. Ini namanya pembahasan asma. Dinamai apa itu? Demikian pula tentang hukumnya. Taib di dunia bagaimana? Kemudian di akhirat bagaimana? Nah, pembahasan ini termasuk pembahasan awal yang muncul perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, ikhwan. Nah, sebagaimana kita ketahui, di antara firqah yang awal-awal muncul di tengah-tengah kaum muslimin adalah firqah apa? Khawarij. Firqah khawarij. Qala fannasu fihi fi jinsi takfiri ahli al-maqalati wal aqaidil fasidati al-mukhalifati lil haqqi alladhi ba'atha Allahu bihi rasuluhu fi nafsil amr. Maka manusia padanya fi jinsi takfiri ahli al-maqalati wal aqaidi wal fasidah, pada jenis pengkafiran ahli al-maqalat, yaitu orang-orang yang memiliki nama maqalat, yaitu pendapat-pendapat, maupun aqaid al-fasidah, akidah-akidah yang rusak, yang menyelisih kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya rasulnya, dan perkaranya sama, yaitu fi nafsil amr. Dalam artian mereka berselisih. Nah, au al-mukhalifati lidhalika fi i'tiqadihim ala tarafaini wa wasat, min jinsi al-ikhtilafi fi takfiri ahli al-kabair al-amaliyah. Au, nah maksudnya an-nas, awin nasu fihi fi fil mukhal, na'am. Fil mukhalafati lidzalika fi i'tiqadihim. Ini au diatofkan ke mana kira-kira? Hah? Ada kurung ya kah? Hah? Coba. Ini komahnya kok di depannya mungkin. Nah, ini bagus, lebih terang ya kan, ada stripnya. Nah, untuk lebih mudah antum kasih strip, kalau ini bahwasannya itu penjelas saja. Kalau dibuang stripnya mudah. Fannasu fihi ala tarafaini wa wasat. Ya, fannas, coba pinjam pena. Fannasu fihi, antum strip. Itu langsung mudahnya apa? Fannasu fihi ala tarafaini wa wasat. Manusia dalam masalah ini terbagi menjadi apa? Tarafain, dua ujung yang saling bertentangan. Wawasat dan satu golongan pertengahan. Taib. Nah, ini enggak ada au-nya. Jadi al-mukhalifah tempat kalian ada au-nya enggak? Ada au. Ini enggak ada au, lebih memang taib. Yang kedua. Baik. Tanda baca memang penting, kan? Perhatikan, fannasu fihi ala tarafaini wa wasat. Ini makna pokoknya, manusia pada masalah ini terbagi jadi dua golongan yang saling bertentangan dan wasat satu golongan pertengahan. Baik. Nah, fannasu fihi pada pembahasan ini fi jinsi takfiri. Maksudnya apa? Ini badalnya. Penjelasan. Fihi maksudnya apa? Fi jinsi takfiri ahli al-maqalati wal-aqaidil fasidati al-mukhalifati lil-haq alladhi ba'athallahu bihi rasulahu fi nafsil amri awil mukhalifati lidhalika fi i'tiqadihim ala tarafaini wa wasat. Ya. Manusia padanya maksudnya pada jenis gitu. Fihi kemudian diterangkan fi jinsi takfiri. Hak ini kemana? Gitu loh. Makanya dikasih strip. Manusia pada jenis pengkafiran, nah para pemilik pendapat-pendapat dan akidah yang rusak, yang menyelisih kebenaran yang Allah utus Rasulnya dengannya, nah keadaannya sama fi nafsil amr atau enam yang menyelisihi hal tersebut dari sisi keyakinannya. Nah, terbagi jadi dua golongan yang bertentangan dan satu golongan pertengahan. Min jinsil ikhtilafi fi takfiri ahli al-kabair al-amaliyah. Ini termasuk dari jenis atau sejenis dengan perselisihan dalam permasalahan pengkafiran pelaku dosa besar secara amalan. Maksudnya apa ikhwan? Bahwasanya khilaf pada pengkafiran akidah yang rusak sama dengan permasalahan apa? pengkafiran dikarenakan dosa-dosa besar yang berupa amalan. Paham? Paham enggak ini? Maksudnya akidah. Yang dimaksud, manusia dalam perselisihan mengenai hukum kafir tidaknya. Nah, orang-orang yang menyelisihi kebenaran dengan keyakinan-keyakinan yang rusak, itu sejenis dengan khilaf pada masalah pengkafiran dikarenakan dosa-dosa besar yang sifatnya amali. Seperti zina, mencuri. Paham? Nah ini. Adapun keyakinan yang rusak seperti keyakinan Mu'tazilah, Murji'ah, dan seterusnya. Jadi khilafnya sama. Fata'ifatun taqul, satu golongan mengatakan, lanu kafiru min ahlil kiblati ahadan. Fatanfi takfira nafiyan aman. Ma'al ilmi bi'anna fi ahlil kiblati al-munafikin. Golongan mengatakan, ini golongan pertama, kami tidak mengkafirkan ahlil kiblah seorang pun. Sehingga dia menafikan pengkafiran dengan penafian yang umum, meniadakan secara mutlak. Bersama dengan ilmu pengetahuan bahwasanya pada ahlil kiblah itu ada orang-orang munafikin. Yang mereka salat menghadap Ka'bah tapi apa? Tapi hukumnya munafik. Kafir. Alladzina fihim man huwa akbaru minal yahudi wa nasara bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Yang pada deretan orang-orang munafik ini ada orang yang lebih kafir keadaannya daripada orang Yahudi, Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta Ijma'. Makanya orang munafik fiddarkil asfali minan nar, di kerak paling bawah dari api neraka. Wa fihim man qad yudhiru ba'da dhalika haythu yumkinuhum wa hum yatadhaharuna bisyahadatain. Dan di antara orang munafik tersebut ada orang yang menampakkan sebagian hal tersebut selama memungkinkan. Dalam keadaan mereka menampakkan persaksian dua kalimat syahadat. Berarti apa? Mereka kafir sebenarnya, nifaq i'tiqadi. Wa aidan fala khilafa bainal muslimina an ar-rajula walau adhara inkara al-wajibati adh-dhahirati al-mutawatirah wal muharramati adh-dhahirati al-mutawatirah wa nahwi dhalika fa innahu yustatabu fa in taba wa illa qutila wa illa qutila nah wa illa qutila kafiran murtaddan. Dan juga tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwasanya seorang seandainya menampakkan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang zahir yang mutawatir, misalnya dia menampakkan kewajiban pengingkaran terhadap kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak wajib. Dia tampakkan. Atau menampakkan apa? Penghalalan muharramat al-zahira al-mutawatirah. Perkara yang diharamkan dia ingkari. Ini tidak haram. Padahal itu perkara yang sangat zahir. Seperti misalnya zina. Nah, dia ingkari pengharamannya. Taib. Sebagaimana dulu muncul orang yang apa? Yang seperti itu keadaannya mengaku sebagai apa? Sebagai cendekia muslim. Dan yang semisalnya, maka yang seperti ini fa innahu yustatab, maka dia dimintai tobat. Fa in taba, jika dia bertobat, maka diterima sebagai kaum muslimin. Adapun hatinya diserahkan pada Allah. Kalau dia mengaku saya bertobat dengan lisannya, kemudian tidak mengulangi itu, terima sebagai kaum muslimin. Wa illa, dan jika tidak, kutil kafiran murtad, dan dia dibunuh dengan apa? Pembunuhan sebagai seorang kafir yang murtad. Taib. Ini hukumnya. Wanifaku waridatu madhannatuha albid'u walfujur kama dzakarahul Khallal fi kitab sunnah. Nah, dan kemunafikan serta kemurtadan, madhannatuha, yaitu apa? Tempat yang diduga kuat menjadi sumbernya adalah kebid'ahan dan kefajiran. Taib, kebid'ahan dan kefajiran ini ikhwan yang menjadi apa? Tempat munculnya kemunafikan dan kemurtadan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khalal dalam kitab Sunnah. Al-Khalal ikhwan, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Baghdadi. Beliau yang apa mengumpulkan ilmu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dalam kitab As-Sunnah lil Khalal, ini banyak menukilkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Cuman sayang kitab ini mayoritasnya mafqud. Mayoritas pada As-Sunnah lil Khalal ikhwan ini hilang. Dalam artian tidak tercetak secara sempurna, ada bagian-bagian yang hilang dan itu lebih banyak. Disebutkan Al-Khalal bi sanadihi ila Muhammad ibn Sirin annahu qal inna asra'an nasi riddatan ahlul ahwa. Kata Ibn Sirin, sungguhnya orang yang paling cepat kemurtadannya adalah ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Nasallallahu al-afiyata wa salam. Wa kana yara hadhil ayah nazalat fihim, dan adalah beliau berpandangan bahwa ayat ini turun tentang mereka, itu tentang pelaku atau pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara batil tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Maksudnya apa? Orang-orang itu adalah ahlul ahwa. Dan athar ini ikhwan, athar yang sahih. Nah, sanadnya sahih, dikeluarkan juga oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dan Al-Ajuri dalam syariah. Nah, oleh karena itulah kata Ibn Abi Al-Izz, wa li hadza imtana'a katsirun min al-a'immati an itlaqil qaul bi anna la nukaffiru ahadan bi dhanbin bal yuqal la nukaffiruhum bi kulli dhanbin kama taf'aluhu al-khawarij. Baik, oleh karena itulah mayoritas para ulama mereka menahan diri dari menggunakan perkataan secara mutlak bahwasanya kita tidak mengkafirkan seorang pun dengan sebab suatu dosa. Tapi dikatakan dengan perkataan yang lebih bagus, yaitu la nukaffiruhum bikulli dhanbin kama taf'aluhul khawarij. Kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah dengan sebab semua dosa, tapi hanya dosa-dosa tertentu saja. Nah, kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah dengan semua dosa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Dan insyaallah keterangan selanjutnya kita ambil di pertemuan berikutnya. Karena ini butuh ketelitian untuk nanti pahami dengan baik perbedaan apa yang diyakini ahli sunnah dengan yang diyakini oleh orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Demikian pula yang berseberangan dengannya, yaitu dari kalangan orang-orang murji'ah. Sehingga kita tidak tergelincir pada firqah yang melampaui batas ataupun firqah yang mereka tergelincir dalam kebalikannya, yaitu bermudah-mudahan dalam masalah dosa. Allahul musta'an, naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu